mitra bisnis, bayangkan ada sebuah kaca sakti yang dipasang di kamar mandi Anda. Sehingga ketika Anda sedang mandi dengan shower, Anda bisa melihat kaca itu dan dengan voice comment, suara Anda, Anda bisa mengatakan sesuatu. Misalkan begini, kalau saya bisa kurus 10 kilo, kira-kira bagaimana tampang saya? Dan kaca itu akan mengejas sesuai dengan perintah Anda, dia Anda akan tampak dengan 10 kilo yang lebih rendah. Kalau saya latihan angkat besi selama 3 bulan dengan seminggu 2 kali, 2 jam, kira-kira hasilnya seperti apa? Maka nanti otot Anda di tangan kanan, kiri, dada akan kelihatan membesar. Ya. Dan kaca ini bisa Anda perintahkan macam-macam. Anda bilang bahwa kalau saya misalkan tidak makan obat ini bagaimana? Apakah lebih segar, apakah lebih sakit. Kalau saya, bahkan kaca ini bisa sakti sekali. Jadi ini mirror on the wall yang baru. Dengan memahami ini, Anda bisa melihat kemungkinan saya seperti apa kalau saya melakukan A, kalau saya melakukan B, kalau saya melakukan C. Apakah Anda akan melakukan banyak hal di sana? Saya yakin Anda akan bermain cukup lama dengan kaca itu. Dan Anda akan melihat kemungkinan-kemungkinan. Saya bisa menjadi lebih segar, lebih sehat, dan seterusnya. Nah, Anda sekarang bayangkan, kalau ada kaca seperti itu untuk perusahaan Anda. Anda bayangkan, kalau saya meng-hire lagi 5 orang sales, kira-kira apa yang terjadi? Sales kita naik atau tidak? Kalau kita melakukan riset baru tentang perusahaan ini bagaimana? Kalau saya melakukan inovasi yang lalu ini seperti apa? Kalau saja ada kaca seperti itu, apakah Anda akan manfaatkan? Pasti iya. Nah, konsep ini yang sebetulnya ingin saya share dengan teman-teman, bagaimana kita perlu berimajinasi dan membayangkan apa yang akan terjadi bila kita melakukan sebuah perilaku yang khusus dalam perubahan kehidupan berorganisasi kita untuk perusahaan kita. Tentu tidak selalu tepat. Tentu selalu ada kemungkinan kegagalan. Tapi setidaknya dengan kita membayangkan dengan benar bahwa kalau saya nanti melakukan penemuan produk baru ini, saya push, maka apa yang terjadi dengan perusahaan saya? Dan kita membayangkan hal-hal yang baik, kita akan punya semangat lebih untuk mau melakukan itu dan bergerak ke arah yang benar. Baik untuk diri kita sendiri, ketika kita mau berolahraga, mau menjadi lebih kurus, mau menjadi lebih sehat, ketika kita mengurangi makan kita untuk tidak terlalu gemuk, mengurangi kolesterol kita, ataupun ketika kita berbisnis, mau lebih rajin, lebih tegas, lebih baik dalam berbisnis, yang akan membawa perusahaan kita kepada kesuksesan. Kadang kita salah, tapi sering pula kita akan benar dan mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.